Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Rajab rahimahullah wa qad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a rajulan yurabbi bil hajj 'an rajulin fa qala lahu ahajajta 'an nafsika? Qala la. Qala hadha 'an nafsik thumma hajj 'an ar-rajul. وقد تكلم في صحة هذا الحديث ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما في أن حجة الإسلام أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا سواء نوى التطوع أو غيره ولا يشترط الحج تعيين النية فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه وكذا لو حج عن نذره أو نفلا ولكن حج حجة الإسلام فإنه ينقلب عنها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعدما دخلوا معه وطافوا وسعوا أيفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة وكان منهم القارن والمفرد وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض وقد أمرهم أن يجعلوا طواف عمرة وهو فرض وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحج وعمل به وهو مشكل على أصله فإنه يجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية masih meneruskan masalah niat niat yang sebelumnya maknanya adalah ikhlas Niat yang kedua maknanya menurut para fuqaha adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Yang niat masalah ikhlas sudah kita bahas. Sekarang niat yang maknanya untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Kata Imam Rajab rahimahullah diriwayatkan dari Nabi SAW beliau mendengar salah seorang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik dalam rangka haji atau dalam rangka bil haji an rajulin menghajikan seseorang faqala lahu maka Rasulullah SAW bertanya kepada dia Ahajajta 'an nafsik? Apakah kamu sudah menghajikan dirimu sendiri? Qala la, belum. Qala hadhi 'an nafsik. Ya. Thumma hajj 'an rajul. Adapun tadi haji ya atau yang pertama ya. Haji yang pertama adalah untuk dirimu sendiri. Kalau kamu sudah, kemudian baru boleh untuk orang lain. Artinya, kalau seorang ingin menghajikan orang lain, ya diri sendiri dulu. Baru setelahnya dia menghajikan orang lain. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, waqad tukullima fi sihhati hadzal hadis. Hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Walakinnahu sahihun 'an Ibn Abbas wa ghairihi. Akan tapi hadis ini sahih dari jalan Ibn Abbas dan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibn Majah, Abu Ya'la, Ad-Darqutni, Sahih Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban. Wa akhadha bidzalika Asy-Syafi'i wa Ahmad fil masyhur 'anhu wa ghairuhuma. Dengan demikian juga diambil atau dipegang hadis ini oleh Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad di dalam masyhur pendapatnya dan selain keduanya. Fi anna hajjatul Islam tasqutu bi niyyatil hajj mutlaqan. Naam. Hajinya seseorang dalam Islam itu sudah gugur dengan niatul hajj, dia meniatkan haji secara mutlak, secara umum. Sawa'un nawa tatawwu au ghairahu, baik dari awalnya dia meniatkan adalah haji sifatnya tatawwu, nafilah, sunnah. Ya, kalau tatawwu atau sunnah atau nafilah ini dia sudah menghajikan diri sendiri. Kalau belum, ya belum bisa. Walau isyaratul haj ta'yinun niyah, dan tidak disyaratkan di dalam masalah haji ini, haji tatawu atau haji yang wajib, tidak disyaratkan harus menyebutkan niatnya. Faman hajja an ghairih, barang siapa menghajikan orang lain, walam yahujja an nafsih, tetapi dia belum menghajikan dirinya sendiri, waqa'a nafsih, maka haji tersebut dihitung untuk dirinya sendiri, karena sama sekali dia belum pernah pergi haji atau melaksanakan haji. Ya, haji baru perdana misalkan, tapi ujug-ujug dia mau menghajikan uminya atau abinya, ya enggak bisa. Dia harus menghajikan dirinya sendiri dulu. Baru uminya, setelah itu abinya. Ya. Nah, sifatnya nafilah atau tatawwu. Wa kadza law haja an nadhari aw naflan, demikian pula kalau seandainya dia menghajikan untuk nazar atau sifatnya tatawwu atau nafilah, walam yakun hajja hajjatul Islam, ya fa'inna yang qalib anha, dan dia belum menghajikan hajjatul Islam, maka ini dinilai sebagai haji untuk dirinya sendiri. Wa qad thabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu fi hajjatil wada' ba'da ma dakhalu ma'ahu wa tawafu sawa ay yafsahu hajjahum. Telah sabit, ya, telah datang, telah tetap dari Nabi SAW, ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya ketika hajjatul wada', haji perpisahan, setelah mereka masuk Makkah Mukarramah, masuk Baitullah, tawafu, kemudian mereka tawaf, kemudian sa'i, ya, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memfasakh, membatalkan hajinya, digagalkan, padahal awal niatan untuk haji. Lah terus gimana? Wa ja'aluha umratan, yang tadinya haji diperintahkan oleh Rasulullah SAW diganti menjadi umrah. Karena ketika itu ada yang di kalangan para sahabat ada yang melaksanakan haji al-qarnam qarin, ya, dengan mufrid. Wa inna makana tawafuhum, lah sekarang masalahnya ketika mereka tawaf, ya, inda qudumihim, ketika datang Baitullah, Ka'bah, tawaful qudum, tawafnya mereka adalah dihitung sebagai tawaful qudum, ya, tawaf yang baru datang, bukan tawaf yang sifatnya fardu, kewajiban. Wa qad amara ay yaj'alu tawaf umrah wa huwa fardun, dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadikan tawafnya tawaf umrah, dalam keadaan tawaf umrah adalah fard, wajib sifatnya. Wa qad akhadha bidzalika al-Imam Ahmad, dari sinilah Al-Imam Ahmad rahimahullah berpendapat fi fasl hajj, bolehnya mengulangi, membatalkan haji ya, dan diganti umrah. Wa amila bih, dan diamalkan. Wa mushkilun ala asli, padahal ini hadisnya muskil ya, diperbincangkan. Dan juga bisa dilihat dalam Zadul Ma'ad, juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Fa inna yajibu ta'yin tawaf al-wajib lil hajj wal umrah bin niyyah. Karena sesungguhnya wajibnya ya tawaf bagi seorang yang haji dan umrah itu harus ada niat. Ini masih diperbincangkan masalah niat. Wa khalafahu fi dzalika aktsarul fuqaha, dan ini diperselisihkan atau nah, yang menyelisih Imam Ahmad adalah para fuqaha. Kamalikin, Syafi'i, wa Abi Hanifah. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Khilaf, perselisihan seperti ini. Naam. Khilaf, khilaful fiqh. Naam. Yang mana Imam Ahmad rahimahullah berpendapat boleh fasakh. Ya. Membatalkan hajinya diganti dengan umrah. Tapi pendapat yang lain ya, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan yang lainnya, nah, tidak sependapat dengan Imam Ahmad. Wa qad yufarriqu al-Imam Ahmad baina an yakuna tawafu fi ihramin qalb. Qala ihram alladhi yafsukhu wa yaj'alu umratan fa yanqalibu at-tawafi tab'an lil-inqilab al-ihram kama yanqalibu at-tawafi al-ihram alladhi nawa bihi at-tatawwu' idha kana 'alayhi hajjatu al-islam tab'an lil-inqilab ihramihi min asrihi wa wuqu'ihi an fardhihi bi khilaf ma idha tawafa liz-ziyarah bi niyyati al-wada' aw at-tatawwu' fa inna hadha la yajzi'uhu lianna lam yanwi bihi al-fardha wa lam yanqalib fardhan tab'an min kilab ihramihi wallahu a'lam. Qala al-Imam Rajab rahimahullah, al-Imam Ahmad rahimahullah membedakan antara ayyakuna tawafu fi ihramin inqalab. Tawafnya ya, al-Imam Ahmad rahimahullah yufarrik baina ayyakuna tawafu fi ihram inqalab ya, membedakan antara tawafnya seorang yang naam manasik ya, baik ketika dia ihram berbalik ya, ditukar kal ihram alladhi yafsahu wa ja'alu umrah, seperti ibadah haji yang dirubah ya jadi umrah. Fa yang qalibu tawaf fi tab'an, maka tawafnya mengikuti ya ihramnya. Kama yang qalibu tawaf al-ihram alladhi an-nawa bihi tatawwu' idza kana 'alayhi hujjatul islam. Sebagaimana berubahnya atau berbaliknya tawaf di dalam ihram ya, yang mana seseorang meniatkan tatawwu', sifatnya nafilah tahu atau sunnah. Nah, apabila dia melaksanakan haji di dalam Islam. Tab'an linqilab ihrami min asli. Nah, berubah ya, mengikuti ihramnya dari rentetan awal manasiknya. Wa wuqu'i an fardih, dan wajibnya dia melaksanakan tawaf ya, tawaful fard yang sifatnya wajib. Bi khilaf ma idza tawafa li ziyarah, berbeda lagi kalau dia masuk Mekah Masjidil Haram karena ingin ziarah saja, ziarah atau perpisahan atau sifatnya tatawu. Inna hadza la yajzihu li'anna lam yanwi bil fard, ini tidak boleh dia kecuali ya, karena lam yanwi bihil fard, karena dia tidak meniatkan ibadahnya dengan yang sifatnya wajib. Ulam yang kali fardan taban lingkila bi ihrami. Nah, walam yang kali fardan dan tawafnya tidak berubah statusnya menjadi tawaf fardu, ya, karena mengikuti perubahan nam yang tadinya haji ke umrah. Wallahu a'lam. Ini masih dalam pembahasan masalah niat. Ya, khilafnya panjang dan banyak sekali pembahasan masalah niat. Insyaallah masih belum selesai. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.